kepada alladzina amanu wa amilus salihat, niscaya mereka akan ganti dakwahnya. Oh, ternyata kita ini percuma sia-sia. Dakwah kita adalah mari kita dakwahkan manusia kepada tauhid. Mari kita ajak manusia untuk berpegang dengan sunnah dan kembali kepada salaf agar kita mendapatkan kemuliaan seperti yang didapatkan oleh salaf, yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Akan begitu. Karena mereka tahu ternyata salaf mendapatkan kemuliaan itu karena jalannya benar. Maka akan dibuang prinsip-prinsip ikhwaniyah harakiyah bahwa walaupun sesat enggak apa-apa yang penting Islam. Itu akan dibuang oleh mereka. Sementara ini kan enggak. Kota Morgana itu kita akan mendirikan daulah Islamiyah. Tapi caranya bagaimana? Caranya jangan salahkan yang salah. Maksud gitu Ustaz mereka. Iya. Begitu. Jangan salahkan yang salah, jangan katakan sesat orang sesat. Itu prinsip mereka. Kenapa? Karena kalau kita salahkan yang salah dan kita akan katakan sesat orang yang sesat, nanti kita tidak punya pengikut, partai kita lemah, partai keadilan kita lemah, kemudian kita akan menjadi kalah dan kita, akhirnya tidak mendapatkan atau tidak berhasil, perjuangan kita gagal total. Dan itu pada seluruh orang-orang yang berdakwah dengan cara politik sama. Semua orang-orang yang berdakwah katanya menegakkan syariat Islam dengan cara politik, tentu dia akan menyatakan jangan menyalahkan orang yang salah, jangan salahkan sana salahkan sini, jangan saling membantah. Sudahlah, semua kelompok-kelompok Islam sama. Akhirnya bukannya mengajak kepada tauhid, membiarkan kesyirikan-kesyirikan. Kesyirikannya ahli kubur biarkan, kesyirikannya orang yang menyembah benda-benda mati biarkan, jangan disalahkan. Penyimpangan aliran sesat, biar. Orang-orang mencaci, maki para sahabat, biar-biar, jangan dibantah. Mereka dengan aliran mereka, kita dengan aliran kita, yang penting kita bersaudara. Menjadi fasbahtum binikmatihi ikhwana, katanya. Menjadi bersaudara. Saya tidak mau bersaudara dengan orang-orang sesat. Kami, ahlu sunnah wal jamaah, tidak mau bersaudara dengan orang-orang musyrikin atau orang-orang sesat, tidak bisa. Dan karena kasih sayang kita kepada mereka, kita terangkan kamu itu sesat, kembalilah kepada Islam. Kita katakan kepada musyrikin, kalian itu keliru, kalian itu terjerumus ke dalam kesyirikan yang berbahaya, tinggalkanlah kesyirikan, kembalilah kepada tauhid. Karena kasih sayang kita kepada mereka, kita umumkan bahwa itu jalan-jalan sesat, jalannya khawarij jalan sesat, jalannya syiah adalah jalan sesat. Dalam rangka rahmatan lil alamin, kita harus tegakkan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Kita harus tegas menyatakan yang benar itu benar, yang salah adalah salah. Ini dalam rangka rahmatan lil alamin. Kalau tegak benar, kelihatan benar. Salah, kelihatan salah. Maka manusia akan mudah mencari jalan yang benar. Oh, ini jalan yang benar, jalan ke sini. Oh, ini jalan salah, dia hindari. Kenapa kok mereka bisa mencari jalan seperti itu? Karena da'i-da'inya tegas. Ini yang salah, ini yang benar. Ini yang sunni, ini yang syiah. Ini yang mengajak kepada tauhid, ini mengajak kepada syirik. Harus begitu. Tetapi kalau tidak tegakkan yang demikian, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Kasarabin biqi'atin. Kalau caranya cara politik seperti itu, fata morgana. Fata morgana kasarabin biqi'atin yassabuhu dham'anu ma'a. Ya man yu'addul khairu fi na'mahi. Inna tana'um fil hayati sarabu. Fasmu bidinika kay tafuzu biqurbihi. Inna taqarrub lil ilahi sawabu. Wahai yang menganggap kenikmatan-kenikmatan atau kebaikan itu adalah pada kenikmatan-kenikmatan. Siapa? Yang menganggap kebaikan itu pada kenikmatan. Ahlu dunia. Orang yang pikirannya bagaimana saya mendapatkan dunia. Harta, tahta, wanita. Wahai orang yang menganggap kebaikan itu adalah pada kenikmatan-kenikmatan. Ingat. Inna tana'um fil hayati sarabu. Sesungguhnya kenikmatan bernikmat-nikmat dengan dunia itu sarabu, fata morgana. Fasmu bidinika, maka naiklah kamu dengan agamamu agar kamu menang dekat dengan Allah. Inna taqarrub lil ilahi sawabu. Sesungguhnya dekat dengan Allah itu adalah kebenaran. Bukan sarab, tapi kebenaran. Kalau dekat dengan Allah, pasti Allah akan berikan kemuliaan, ketinggian, kemantapan di muka bumi, dan seterusnya. Maka taqarrublah ilallah. Wal turajil kathir in lam yakunul kul ammahum alaihi min daya'in wa sarab ila nahjil haqqil mutamathil fid da'watis salafiyah. Maka hendaklah merujuk kebanyakan mereka, kalau saja tidak seluruhnya, paling tidak sebagian besar. Lihatlah kepada apa yang ada pada mereka dari kesesatan atau penyimpangan dan fata morgana. Kembalilah kepada manhajul haq yang terwujud dalam dakwah salafiyah, yaitu kembali kepada manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Yang kelima, masih ada waktu berapa menit lagi? 15. Oh masya Allah, ini Lampung ya, saya lupa. Tapi masih bisa satu poin lagi. Yang kelima, adamu mujadalati ahlil bid'ah. Ciri yang kelima atau sifat yang kelima bagi seorang salafi adalah tidak berdebat dengan ahlul bid'ah. Au mujalasatihim, atau bermajlis dengan mereka. Ini penting ya. Karena banyak para sururiyin yang mengaku-ngaku salaf, rata-rata mereka hilangnya sifat ini daripada mereka. Pertama, akhirnya muncul pula kerusakan pada sifat-sifat yang lain. Tapi pertamanya pada sifat ini, mereka sangat mudah untuk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Au sima'i kalamihim, atau mendengar ucapan mereka. Au ardi syubahihim, atau menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Wa hadzal ladzi alaihi salafus salih, dan inilah yang para salafus salih ada di atasnya. Para salafus salih, para sahabat ada di atasnya. Di atas prinsip ini, yaitu mereka tidak mau bermajlis dengan ahlul bid'ah, tidak mau duduk dengan mereka, enggak mau mendengarkan ucapan mereka, dan tidak mau menyebarkan syubhat mereka. Berkata Abu Qilabah, la tujalisu ahlal ahwa'i wala tujadiluhum. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa, dan jangan kalian berbantahan atau berdebat dengan mereka. Fa innila aman, karena aku tidak merasa aman. An yagmisukum fid dalalah, aku tidak merasa aman kalau kalian akan dijerumuskan oleh mereka ke dalam kesesatan. Aw yulbisu alaikum fid dini ba'da ma labbasa alaihim, atau paling tidak akan disamarkan kepadamu dalam masalah agama ini seperti apa yang tersamar pada mereka. Mereka kabur agamanya, ditularkan kepada kamu atau diberikan kepada kamu. Demikian nasihat Abu Qilabah, jangan kalian bermajlis dengan ahlul bid'ah. Berkata Ismail ibn Kharijah, dakhala rajulani ala Muhammad ibn Sirin, masuk dua orang kepada Muhammad ibn Sirin, orang itu dari ahlul ahwa. Faqala, keduanya berkata, ya Abu Bakar, nuhadithuka bihadith, wahai Abu Bakar, aku akan menyampaikan kepadamu satu hadith. Qala, maka Muhammad ibn Sirin berkata, la, tidak. Qala, kedua orang itu berkata, fanaqra alaika ayatan min kitabillah, kalau begitu kami bacakan ayat dari kitab Allah, Al-Quran. Qala, la, kata Muhammad ibn Sirin, tidak, jangan. La taqumanna anni aw la aqumanna, engkau berdua bangun pergi dari sini atau saya yang akan pergi. Demikian kata Muhammad ibn Sirin. Padahal dua orang ini berkata, saya akan bacakan kepada kamu hadis. Tidak. Kalau gitu aku bacakan Al-Quran. Tidak. Pergi kamu dari sini atau saya yang pergi. Dibacakan hadis tidak mau, dibacakan Quran pun tidak mau. Ini Muhammad ibn Sirin, ya. Muhammad Ibn Sirin ini ulama, alim kebir, dan ini bukan hanya ucapan beliau, ucapan para ulama lain pun sama, tidak mau mendengarkan dari ahlul bid'ah walaupun mereka membawakan hadis, karena ahlul ahwa ini tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Kalau membawakan hadis, bisa jadi hadisnya dhaif, atau hadisnya dipalsukan, atau kalaupun hadisnya sahih, bisa jadi diselewengkan satu kalimat atau dua kalimat. Atau kalau ayat Al-Quran ditahrif oleh mereka, itu ahlul bid'ah. Tidak terpercaya. Maka ketika dua orang itu datang, tidak. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu berdua atau saya yang pergi. Inilah juga sifat seorang salafi. Kalau ada seorang yang mengatakan saya salafi, kemudian mengatakan tidak apa-apa, kita membaca buku-bukunya ahlul bid'ah, maka ini orang dipertanyakan kesalafiahannya. Kadzab, dia bilang salafi. Atau dia mengatakan enggak apa-apa, kita membaca buku-buku yang diterbitkan oleh ahlul bid'ah. Kalau penulisnya adalah salafi. Kalau penulisnya salafi diterbitkan oleh ahlul bid'ah, boleh Ustaz dibaca. Ustaz ini salafi enggak sih? Saya salafi, kamu menuduh saya. Enggak, saya heran. Kok kamu mengatakan penerbit-penerbit hizbiyin, ahlul ahwa, boleh kita baca. Loh bagaimana? Para ulama, bukan masalah pengarangnya ahlu sunnah. Atas namanya Nabi, hadis dia gak mau dengar. Kalau dari ahlul ahwa. Al-Quran ketika dibacakan gak mau dengar. Kalau dari ahlul bid'ah. Betapa banyak ahlul bid'ah yang membacakan wa kallamallaha Musa taklima. Dibaca dengan keliru. Satu huruf dirubah. Apakah kamu tidak khawatir kalau dalam penerbitan itu ada dirubah satu kata atau dua kata? Kamu tidak khawatir kalau mereka menambah atau mengurangi atau mengganti atau menghapus sebagian? Dan saya sudah mendapatkan berapa kali bukti bukunya buku bagus disebutkan di situ ketika mencontohkan, dan di samping kita dari Quran dan Sunnah, kita pun harus meminta bimbingan para ulama, dan para ulama mu'asirin, ulama-ulama zaman sekarang yang mengetahui keadaan. Titik sampai situ. Lihat terjemahannya. Saya lupa terjemahan Kemen Sanipres atau apa. Ustaz, ini dalam terjemahannya ada yang bawa. Begini Ustaz, mana lihat? Ketika kalimat ulama mu'asirin seperti Said Qutb Hasan al-Banna, ditulis seperti Syed Qutb, fulan-fulan Hizbiyun, Qardawi dan Ghazali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu itu gak pernah berpengalaman apa dengan ahlul bid'ah? Kalau saya dan kamu belum pernah berpengalaman dengan ahlul bid'ah, ulama sudah berpengalaman dan sudah menyatakan kepada kalian, jangan duduk dengan ahlul bid'ah, jangan dengarkan ucapan mereka walaupun mereka membawa ayat, membawa hadis, jangan duduk dengan mereka. Mereka bisa jadi menakwilkan ayatnya dengan batil atau menyelewengkan hadisnya dengan hawa nafsu. Bisa jadi mereka menambah atau mengurangi karena mereka pengikut hawa nafsu. Ikhwan ibn a'azakumullah, hati-hati. Makanya saya heran dengan orang-orang yang katanya ngaku salafiyin, ustadz-ustadz salafi, tapi membela Na'im, Muhammad Na'im, yang mengajar di Asalam, yang katanya kita merubah dari dalam. Baik, ketika perdebatan tidak selesai, kita tanyakan ke ulama. Ditanyakan kepada Syekh Yahya, jelas jawabannya. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad Hafizahullah atau Hafizahumullah, semoga Allah menjaga keduanya, jawabannya sama, tegas, keluar. Sampai sekarang tidak mau keluar, dan dibela oleh Jauhari, dibela pula oleh siapa lagi itu, dan dibela pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh bagaimana? Apa kita harus mulai dari awal lagi ngaji salaf itu? Ayo balik. Kita dari nol lagi kita ngaji. Salaf itu apa sih? Makanya saya baca buku ini. Ini nol ini sudah. Dari awal. Salaf itu apa? Sifat-sifat salaf itu kayak apa? Barangkali lupa. Kali lupa. Kita ingatkan lagi. Bahwa seorang salafi itu tidak akan bermajlis dengan ahlul bid'ah. Seorang salafi enggak akan dia duduk bersama dengan ahlul bid'ah. Loh, kita akan mengajarkan tauhid. Tauhid yang lain mengajarkan apa? Kamu mengajarkan tauhid, mereka mengajarkan syirik. Terus bersama-sama. Bagaimana kamu itu? Cara berpikirnya. Bagaimana? Dan habis itu diundang ke Medan oleh Faisal. Hah? diundang, justru mereka yang diundang. Padahal di sini banyak asatidzah di Jawa, tapi cari yang bermasalah. Asik ini kalau bermasalah. Asik. Yang penting jangan orang-orang yang biasa-biasa, orang yang tidak biasa. Dan ikhwan fillah na'azakumullah, ini fitnah. Ujian bagi kita semuanya para salafiyin. Adanya perubahan-perubahan pada beberapa ustaz. Berubah sekarang begini, sekarang begitu, besok begini, besok begitu. Dan inilah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, "Faman yastanni falyastanni biman qad mat. Fa innal hayy la yu'man 'alaihi al-fitnah." Kalau orang mau mengambil teladan, ambillah teladan dari salaf. Karena orang yang hidup, termasuk saya, masih mungkin, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah melindungi kita, masih mungkin ada perubahan terkena fitnah. Bisa saja berubah. Jangan kaget, jangan heran. Bisa ya? Kok bisa dia berubah ya? Bisa. Kenapa enggak bisa? Manusia hidup begitu. Qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati kita ini di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Bisa berubah, bisa berganti, bisa begini, bisa begitu. Sehingga hati-hati, jangan taklid dengan siapapun, dengan ustadz manapun. Kalau bertentangan dengan prinsip-prinsip sunnah, maka jangan terima. Diingatkan kalau bisa, kalau tidak bisa, kamu tinggalkan dia. Berarti dia tidak memakai prinsip-prinsip sunnah lagi, tetapi memakai prinsip hawa nafsu. Ada orang yang membelanya dengan mengatakan, orang mereka loh ya, grupnya. Ya kan kesian juga, dia kan butuh maisyah, dia juga butuh kehidupan kan. Kamu kita kan gak bisa maklumi. Hah? Astagfirullahaladzim, ini saya hampir bingung. Ini saya salah dengar? Atau memang benar ngomong begitu ini orang? Kamu itu akalnya di mana? Ilmumu selama kamu belajar dari ulama itu di mana ditaruhnya? Ilmu yang kamu kaji dari para ulama itu mana? Kamu taruh di lemari? Kok dengan masalah lulus ma'isyah kita harus maklumi, kita juga butuh ma'isyah. Lo apa selain di asalam tidak ada ma'isyah? Apa tidak bisa dicari rezeki di tempat lain? Apa enggak ada? Ini alasan yang sangat aneh yang tidak bisa diterima sama sekali. Wa an Salam ibn Abi Muti'. Dari Salam ibn Abi Muti', anna rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyub as-Sikhtiyani. Seseorang dari ashabul ahwa berkata kepada Ayyub as-Sikhtiyani, "Ya Abu Bakar, as'aluka an kalimah." Wahai Abu Bakar, aku bertanya kepadamu tentang satu kalimat. Maka dia menjawab, "Fawalla Ayyub wa ja'ala yusyuri bi'asbuhi." Maka Ayyub as-Sikhtiyani membalikkan wajahnya, memalingkan badannya sambil mengisyaratkan dengan jarinya, "La wala nisfi kalimah." Ketika ahli bidah mau bicara setengah kalimat, dia katakan la, wala nisfi kalimat, walaupun setengah kalimat. Tidak kemudian datang ahlan wa sahlan kaif halak bagar jelis. Kemudian ngobrol, habis itu mau kemana? Saya antar. Dulkarnain dengan Khidir temannya, nganter-nganter satu orang hizbi ini untuk nyumbang ke sana, nyumbang fulus ke sini, diantar keliling. Dan kemudian dibantah oleh Askari. Diterangkan berbagai macam penyimpangan dan kesalahan itu tadi. Dia membela diri dengan bantahannya. Dan kemudian bantahannya disebarkan di Depok. Bunda Ustaz, capnya cap Depok. Ya, sudah jelas. Ini kenapa? Kalian gak tahu atau pura-pura gak tahu bahwa ini adalah masalahnya, masalah penting, masalah prinsip yang kelima. Masalah bagaimana sikap kita dalam bermajlis dengan ahlul bid'ah. Bagaimana sikap kita yang tegas? Jangan main-main. Ini agama. Ya? Ini din. Kalau memang kamu salah, akui kesalahanmu dan rujuk, selesai. Kenapa? Kok kemudian membela diri dengan berbagai macam kalimat-kalimat dan justru membalas dengan mencari kesalahan orang lain? Ikhwan fillah na'azakumullah, kita ucapkan dengan tegas berkali-kali setiap majelis bahwa apa yang kita lakukan ketika semasalah sekarang itu betul-betul na'udzubillah dalal ketika duduk dengan ahlul bid'ah. Dan itu saya menangis betul-betul dengan air mata yang keluar Wallahi, wallahi, wallahi. Karena sadar, ini salah ini, ini salah. Dan kemudian kita umumkan taubatnya. Kenapa mereka tidak bisa begitu? Itu sajalah. Udah, kita enggak yang tinggi-tinggi. Sudah keluar dari As-Salam, tinggalkan si Hizbi itu, selesai. Jangan kamu berat untuk meninggalkan Suwito. Jangan kamu enggak enak kalau mengatakan dia Hizbi diumumkan di masjid. Hati-hati dari dia. Jangan duduk dengan, jangan bermajlis dengannya. Apa berat? Kenapa harus kemudian mengundang seorang Hizbi duduk di rumahnya? Ngobrol. Padahal Ayub Sikhtiani setengah kalimat enggak mau. Setengah kalimat. Nah, wala nisbi kalimat. Walaupun setengah kalimat aku enggak mau dengar. Ikhwani fillah a'azakumullah. Memang fitnah semakin berat. Apalagi ketika kita sudah mulai meremehkan masalah bahayanya ahlul bid'ah. Mau nasihati ustaz katanya. Diundang Abu Qatadah ke rumahnya. Dengan satu orang hizbi lagi ke rumahnya. Ketika ditegur, kita mau nasihati. Oh, mau nasihati. Apakah ulama ini tidak menasihati tadi? Apa ulama ini tidak mau menasihati dua orang itu? Wallahi inna Allah ahtajaza sahibul bid'ah anit taubah. Allah akan menghalangi ahlul bid'ah dari taubat. Sulit mereka untuk taubat. Ketika datang orang memberitakan kepada seorang ulama bahwasanya fulan taubat, itu ulama itu bertanya, aku tidak percaya. Ya Syekh, dia telah taubat, aku tidak percaya. Ya Syekh, dia meninggalkan ucapannya yang lalu. Oh, meninggalkan ucapan yang lalu kepada ucapan apa? Itu pertanyaannya. Artinya kita harus berhati-hati meninggalkan ucapannya lalu kepada ucapan yang mana. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, perkara-perkara sikap terhadap ahlul bid'ah ini perkara yang sangat berat. Karena harus kita mensikapinya dengan tegas. Jangan kita berbasa-basi. Berkata Wahab, da' al-mira' wal-jidal an-amrik. Tinggalkan perdebatan, perbantahan dari urusanmu. Tinggalkan cara-cara seperti itu. Fa'innaka la ta'jiz ahadu rajulain. Karena kamu tidak akan mengalahkan dua model manusia. Rajulun a'lamu minka, seseorang yang lebih mengetahui darimu, kamu enggak bisa mengalahkan dia. Fa kaifa tumari wa tujadil man huwa a'lam minka? Maka bagaimana engkau bisa mengalahkan orang yang lebih alim darimu? Dan yang kedua, orang yang di bawahmu ilmunya, bagaimana kamu akan berdebat dengan orang yang di bawahmu ilmunya? Sulit. Wala yuti'uk, dan tidak bisa mentaatimu. Faqta dzalika an, maka putuslah darimu yang demikian. Jangan pakai cara perdebatan mengajak ahli bidah untuk ayo kita diskusi. Diskusi itu kalau rujukannya sama, kitab, sunnah, pemahaman salaf. Kalau rujukannya tapi saya pikir enggak bisa. Tapi saudara saya, tapi itu kan kakak saya. Ya repot. Ya. Rujukannya sama, baru kita bisa diskusi. Tapi dengan ahlul ahwa jangan duduk bersamanya. Berkata Umar bin Abdul Aziz, man ja'ala dinahu 'aradan lil khusumat aktsara tanaqqul, barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, maka dia banyak berpindah-pindah. Ini agamanya berpindah-pindah terus alirannya. Kata Sufyan Tsauri, man sami'a bid'atan fala yahkiha li julasaihi. Perhatikan, barang siapa yang mendengar kebid'ahan, maka jangan kisahkan kepada teman-teman duduknya. Kalau satu kebid'ahan kamu dengar, jangan disebar. Hancurkan, buang, selesai. Ya. La yulqiha fi qulubihim. Jangan kau lemparkan kepada hati-hati mereka. Ini saya dengar ada bid'ah begini, disebarkan. Apalagi dijual. Disebarkan, direkam, dijual rame-rame. Jangan, kata Imam Tsauri, jangan. Bal fis sukuti anhum raddun alaihim. Bahkan diamnya kita dari mereka itu merupakan bantahan untuk mereka. lastu bi raddi alaihim ashadda minas sukut. Tidak ada bantahan yang lebih dahsyat untuk mereka melainkan diam. Yakni jangan mau berdebat. Tidak mau berdebat itu mereka jengkel. Kita enggak mau berdebat dengan mereka. Enggak, kita mau bicara, enggak mau. Pergi kamu atau saya yang pergi. Begitu, bukan malah diundang ahlan wa sahlan ke rumahnya, bukan malah diundang pada acaranya. Nasallahu taufik wal afiyah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.